Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Fa inna asdaqal hadisi kitabullah ta'ala wa khairal hadyi hadyi Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Wa syarrul umuri muhdatsatuha. Fa inna kullal muhdatsatin bid'ah. Wa kulla bid'atin dolalah wa kulla dolalatin finnar. Ma'asir al-ikhwah rahimani wa rahimakumullah, kita lanjutkan pembacaan hadis yang ke-196, hadis yang ke-13 dalam bab ini. Qala an-Nawawi rahimahullahu ta'ala ats-tsalitsa asyara. An ibn Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam inna awwala ma dakhala an-naqsu ala bani Israila annahu kana ar-rajulu yalqa ar-rajula fayaqulu ya hadha ittaqillah wada' ma tasna'u فَإِنَّهُ لَيَحِلُّ لَكَ ثُمَّ يَلْقَاهُ مِنَ الْغَدِي وَهُوَ عَلَى حَالِهِ فَلَا يَمْنَعُهُ ذَلِكَ أَنْ يَكُونَ أَكِيلَهُ وَسَرِيبَهُ وَقَعِيدَهُ فَلَمَّا فَعَلُوا ذَلِكَ ضَرَبَ اللَّهُ قُلُوبَ بَعْضِهِمْ بِبَعْضٍ ثُمَّ قَالَ لُئِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ عَلَى لِسَانِ دَاوُودَ وَعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ ذَلِكَ بِمَا عَصَوْا وَكَانُوا يَعْتَدُونَ كَانُوا لَا يَتَنَاهَوْنَ عَن مُنكَرٍ فَعَلُوهُ لَبِئْسَ مَا كَانُوا يَفْعَلُونَ تَرَى كَثِيرًا مِنْهُمْ يَتَوَلَّوْنَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَبِئْسَ مَا قَدَّمَتْ لَهُمْ أَنفُسُهُمْ ila qawlihi fasikun. Summa qal kalla wallahi la ta'murunna bil ma'rufi wa la tanhawunna 'anil munkari wa la ta'khudunna 'ala yadid dhalimi wa la ta'tirunnahu 'alal haqqi atra wa la taqsurunnahu 'alal haqqi qasra wala ya'ula yadribannallahu biqulubi ba'dikum ala ba'd summa yal'anukum kama la'anahum. Rawahu Abu Dawud wa Tirmidzi wa qala hadisun hasanun. Hadha lafdu Abi Dawud wa lafdu Tirmidzi qala Rasulullah alaihi salatu wassalam lama waqa'at banu Israila fil ma'asi nahadhum ulama'uhum falam yantahu fajalasuhum fi majalisihim wawakaluhum wasarabuhum fadaraballahu quluba ba'dihim biba'ad wala'anahum ala lisani Dawud wa Isa ibn Maryam dhalika bima'asaw wa kanu ya'tadun. Fajalasa Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wa kana mutaqian faqal la walladhi nafsi biyadih hatta ta'tiruhum alal haqi atra. Qala an-Nawawi rahimahullahu ta'ala qawluhum ta'tiruhum ay ta'tifuhum wa taqsurunnahu ay latahbisunnahu. Berkata Al-Imamun Nawawiyyu rahimahullahu ta'ala, hadis yang ke-13, Diriwayatkan dari Ibnu Mas'ud, Abdullah Ibnu Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, Inna awwala ma dakhala naqsu ala bani Israel, sesungguhnya awal mula terjadinya ketimpangan dalam perkara agama atas Bani Israel, karena disebabkan dahulu ada seseorang yang bertemu dengan orang lain, bertemu dengan saudaranya yang melakukan sebuah kemaksiatan, kemudian dia menasihati, Ya hadza ittaqillah, hei kamu, bertakwalah kepada Allah. Wada' ma tasna'u, tinggalkan kemaksiatan yang kamu perbuat tersebut. Karena sesungguhnya hal itu tidak halal bagimu, artinya haram bagimu. Kemudian dia menemuinya kembali esok harinya. Wa huwa ala halihi, saudaranya tersebut masih dalam kondisi semula, masih tetap berbuat maksiat. Fala yamna'uhu dhalika ayyakuna akilahu wa saribahu wa qa'idahu. Ternyata kemaksiatan yang dilakukan oleh saudaranya tersebut tidak mencegah dia, tidak menghalangi dia untuk menjadi teman makannya, teman minumnya, teman duduknya. Padahal tahu ini orang melakukan kemaksiatan, dinasihati, dia israr, bersikeras kepala di atas kemaksiatannya. Itu enggak mencegah dia untuk menjadi teman makannya, teman minumnya, dan teman duduknya. Falamma fa'alu dzalika, maka tatkala mereka melakukan yang demikian itu, artinya membaur dengan ahlul ma'asi tanpa ada upaya pengingkaran, daraballahu quluba ba'dihim bi ba'd, akhirnya Allah benturkan hati sebagian mereka dengan sebagian yang lainnya. Artinya apa? Karena dampak buruk atau efek buruk dari kemaksiatan yang mereka lakukan tanpa ada upaya pengingkaran, hati-hati mereka menjadi keras, akhirnya sering berbenturan, sering terjadi perselisihan satu dengan yang lainnya. Summa qal, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam membacakan firman Allah, telah dilaknat orang-orang kafir dari Bani Israel atas lisan Dawud dan Isa putra Maryam. Yang demikian itu karena sebab kemaksiatan yang mereka terjatuh padanya, dan karena dahulu mereka berbuat melampaui batas. Dahulu mereka tidak saling mengingkari kemungkaran yang mereka terjatuh padanya, maka sungguh teramat buruk apa yang mereka berbuat. Kamu menyaksikan kebanyakan dari mereka saling menjalin loyalitas dengan orang-orang yang kafir, maka sungguh teramat buruk apa yang dipersembahkan oleh jiwa-jiwa mereka, diri-diri mereka padanya, hingga firman Allah, mereka adalah orang-orang yang fasik. Kemudian Rasulullah alaihi salatu wasallam memberikan peringatan, kalla, sekali-kali tidak. Wallahi, demi Allah, la ta'murunna bil ma'ruf, sungguh-sungguh kalian perintahkan pada hal yang ma'ruf, dan sungguh-sungguh kalian harus cegah dari perkara yang mungkar, dan sungguh-sungguh kalian harus tahan tangan orang yang zalim, dan sungguh-sungguh kalian harus benar-benar belokkan kepada kebenaran dengan sebenar-benarnya. Dan sungguh kalian harus tahan di atas al-haq dengan sebenar-benarnya, atau Allah akan benturkan hati-hati sebagian kalian atas sebagian yang lainnya. Kemudian dia akan laknat kalian sebagaimana Allah telah melaknat mereka Bani Israel. Telah meriwayatkan hadis ini Al-Imam Abu Dawud wa Tirmidzi, dan beliau At-Tirmidzi menyatakan ini hadis hasan. Dikatakan oleh At-Tirmidzi hadis ini hasan. Yang benar hadis ini lemah, dhaif. Ini lafaz riwayat Abi Dawud. Hadis ini lemah. Ini dikeluarkan oleh Abi Dawud dan juga Tirmidzi, Ibnu Majah. Meskipun dikatakan oleh At-Tirmidzi derajatnya hasan, telah diteliti oleh para ulama, hadis ini adalah lemah. Ini lafaz riwayat Abi Dawud. Adapun lafaz yang diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tirmidzi rahimahullah, Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, tatkala Bani Israel terjatuh ke dalam berbagai macam kemaksiatan-kemaksiatan, ulama-ulama mereka berusaha untuk melarang mereka, mencegah mereka. Falam yantahu, namun mereka tidak mau menyudahi kemaksiatan yang mereka terjatuh padanya. Dalam keadaan semacam itu, fajala suhum fi majalisihim, ulama-ulama tersebut malah ikut bermajlis dengan mereka di majlis-majlis mereka. Wawakaluhum wasarobuhum, makan dan minum bersama mereka. Gak ada ghirah terhadap agamanya. Maka Allah benturkan hati sebagian mereka dengan sebagian yang lainnya. Dan Allah laknat mereka atas lisan Dawud dan Isa putra Maryam. Hal itu karena sebab kemaksiatan yang mereka terjatuh padanya, dan karena mereka berbuat melampaui batas, berbuat aniaya. Maka Rasulullah alaihi salatu wasallam beliau duduk yang sebelumnya beliau bertelekan. Kemudian Rasulullah bersabda, demi zat yang jiwaku ada di tangannya, sampai benar-benar kalian bisa membelokkan mereka di atas al-haq. An-Nawawi rahimahullah menjelaskan kosakata sulit atau kalimat yang asing dalam hadisnya itu, kata ta'tiruhum ay ta'tifuhum, sampai kalian bisa belokkan mereka kepada al-haq, karena mereka telah melenceng dari kebenaran, harus dibelokkan lagi ke arah kebenaran. Wala taksurunnahu ay tahbisunnahu, sampai kalian benar-benar batasi mereka, tahan mereka di atas kebenaran, jangan dibiarkan. Maka An-Nawawi rahimahullahu ta'ala dalam riwayat ini menukilkan hadis Ibnu Mas'ud yang dikeluarkan oleh Abu Dawud dan Tirmidzi. Meskipun hadis ini seperti kita sebutkan tadi derajatnya dhaif. Dalam hadis ini disebutkan awal masuknya ketimpangan dalam perkara agama yang ada pada kalangan Bani Israel, yaitu disebabkan ketika salah seorang di antara mereka atau orang yang berilmu di antara mereka bertemu dengan pelaku kemaksiatan, awalnya mengingkarinya, menasihati, bertakwalah kepada Allah, kamu harus amalkan perintahnya, kamu harus jauhi larangannya. Ini dalam rangka untuk membentengi dirimu dari adab Allah. Tinggalkan kemaksiatan yang kamu perbuat selama ini. Karena apa yang kamu perbuat dari kemaksiatan-kemaksiatan tersebut, perkara yang tidak halal, haram bagimu. Harusnya bagi orang alim tadi, setelah menegakkan nasihat, kemudian dilihat ahlul ma'asi tadi tidak mau menyudahi kemaksiatannya, maka harusnya dia boikot. Di sini harusnya ada sikap, yaitu hajrul usah. Kita harus memboikot ahlul ma'asi. Harus ada upaya untuk membenci mereka fillah. Namun ternyata yang dilakukan oleh orang-orang alim Bani Israel itu sebaliknya. Ketika ketemu lagi suarinya dalam kondisi yang sama, belum mau menyudahi kemaksiatan yang kemarin mereka melarangnya, malah hal itu ternyata tidak mencegah mereka untuk bermesraan dengan ahlul ma'asi tadi. Duduk bersama, makan bersama, minum bersama. Gak ada kecemburuan terhadap agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ketika mereka melakukan yang demikian itu, hilang amar ma'ruf nahi munkar di tengah-tengah mereka. Allah jadikan hitam hati orang yang awalnya tidak berbuat kemaksiatan karena akibat buruk, dampak buruk dari orang yang berbuat maksiat. Tadi alim yang mengetahui ini kemungkaran, ketika enggak mau mengingkarinya, malah justru membaur dengan mereka, hatinya dijadikan oleh Allah gelap. Tidak lagi risih, enggak ada perasaan apa risih, riskan dengan kemaksiatan tersebut. Kan hatinya sudah ditutup oleh Allah, dijadikan hitam oleh Allah, dijadikan gelap oleh Allah. Sehingga hati mereka semua menjadi keras, jauh dari menerima al-haq, jauh dari menerima kebaikan, jauh dari rasa kasih sayang karena sebab kemaksiatan, karena sebab mereka saling membaur dalam kemaksiatan. Akhirnya terjadi benturan satu dengan yang lainnya karena hatinya menjadi keras. Akhirnya mereka dilaknat oleh Allah melalui lisan Dawud dan Isa putra Maryam karena sebab kemaksiatan dan kedoliman mereka terhadap hamba-hamba Allah. Maka di antara kemaksiatan yang menjadi sebab mereka ditimpa adab, petaka, dan berbagai macam hukuman dan musibah-musibah besar, yaitu sebabnya karena sebagian mereka melakukan kemungkaran, sementara yang berilmu tidak mau mengingkari saudaranya yang terjatuh dalam kemungkaran. Membiarkan sebuah kemungkaran dalam keadaan dia tahu itu mungkar, ini adalah sejelek-jelek perbuatan. Dikatakan dalam asar ini, seperti yang dinukilkan oleh Rasul dari firman Allah, labi sama kanu yafalun, sungguh teramat buruk apa yang mereka perbuat tersebut, membiarkan kemungkaran, adalah perbuatan yang sangat buruk. Yang demikian itu juga dikarenakan banyak dari Bani Israel yang mereka justru menjalin loyalitas dengan orang-orang kafir. Gak memiliki prinsip al-wala wal-barok. Kepada siapa mereka harus membangun loyalitasnya, cinta kasihnya, dan kepada siapa mereka harus berbarok, membenci, bersikap tegas. Gak ada lagi. Bahkan loyal kepada orang-orang kafir. Mualah kepada musuh-musuh Allah. Ini yang menyebabkan mereka dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Mereka di penghujung ayat dikatakan oleh Allah sebagai hamba-hamba yang fasik. Di antara bentuk kefasikan mereka, mawalatu a'da illah, karena mereka membangun loyalitas, merajut cinta kasih dengan orang-orang kafir. Ini perkara yang bahaya. Dalam prinsip Islam, Islam adalah agama yang luas. Islam agama yang penuh dengan toleransi, namun toleransi yang ada batasan-batasannya. Toleransi dalam Islam adalah toleransi yang ada batasan-batasannya dalam koridor syariat, bukan toleransi yang kebablasan. Sinkretisme agama ini bukan toleransi, akan itu adalah bentuk menghancurkan prinsip-prinsip agama. Setelah menceritakan kisah yang demikian, Nabi alaihi salatu wasallam duduk yang tadinya beliau bersandar. Beliau peringatkan, demi Allah, kalian benar-benar harus tegakkan amar ma'ruf nahi mungkar. Kalian harus tahan tangan orang-orang yang berbuat dolim dengan mencegah mereka dari kedoliman dengan tangan, kalau enggak bisa dengan lisan, atau minimalnya dengan kebencian yang tertanam dalam hati-hati kalian terhadap kemungkaran tersebut. Dan kalian harus belokkan mereka, arahkan mereka kepada kebenaran. Kalian batasi mereka dengan kebenaran. Atau Allah akan jadikan berselisih hati sebagian kalian atas sebagian yang lainnya. Allah akan jadikan gelap hati-hati kalian. Orang yang baik kemudian enggak ada prinsip menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar, bahkan loyal dengan ahlul ma'asi, ini akan dijadikan gelap hatinya oleh Allah karena efek buruk dari kemaksiatan yang dilakukan oleh ahlul ma'asi. Maka dari asar ini ada satu faedah, bahwasanya bergaul dengan ahlul ma'asi itu memiliki dampak buruk. Kejelekan, kesialan mereka itu akan berefek kepada kita, waliyadzubillah. Dan itu akan berujung pada turunnya laknat Allah Azza wa Jal. Maka tidak ditegakkannya amar ma'ruf nahi mungkar ini menyebabkan turunnya murka Allah. atas orang yang melakukan kemungkaran dan orang yang tidak mencegah dari kemungkaran. Maka amar ma'ruf nahi mungkar itu hukumnya wajib. Juga dalam asar ini ada peringatan untuk kita tidak boleh bergaul secara akrab dengan ahlul ma'asi tanpa ada pengingkaran. Sekarang diviralkan adanya dai-dai nyeleneh yang berdakwah di bar-bar, di tempat-tempat kemaksiatan. Katanya kalau enggak kita yang mendakwai mereka terus siapa? Dalam kondisi ketika masuk di tempat tersebut, dia harus menghadapi berbagai macam kemungkaran yang harusnya dia ingkari, dia harusnya tinggalkan itu. Tapi nyantai. Intinya mengajak kepada kebaikan. Tapi enggak ada nahi mungkar. Justru perkara yang demikian ini akan menyebabkan turunnya azab Allah. Orang yang baik akan mendapatkan dampak buruk, akibat buruk, karena dia bergaul dengan ahlul ma'asi tanpa ada pengingkaran. Tapi di masa sekarang yang demikiannya justru dipuji-puji, disanjung-sanjung, diviralkan, bahkan banyak pengembarnya. Ketika kebodohan sudah merata, ilmu tentang perkara agama semakin sedikit. Sehingga tadi, di antara dampak buruk dari kemungkaran itu, kemungkaran ketika terjadi pada seseorang, maka hati pelakunya itu akan dikasih noktah hitam oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau semakin banyak kemungkaran yang dilakukan, maka hatinya akan dijadikan hitam oleh Allah. Maka hati-hati manusia yang terbagi menjadi dua. Hati yang pertama, hati yang hitam kelabu. Qalbin aswad mirba kalku simujahia, kata Rasulullah. Hati yang hitam, tapi hitamnya bukan hitam apa legam, tapi hitam kelabu, warna yang jelek, seperti gayung yang terbalik, kehilangan fungsinya lagi. Kalau mangkok itu pada posisinya, kan dia akan bermanfaat. Misalnya wadah sayur, sop, dan lain sebagainya. Makanan. Tapi kalau sudah terbalik, dikasih sayur ya tumpah. Dikasih makanan ya tidak ada fungsinya, kehilangan fungsinya sudah. Demikian ketika hati seorang hamba itu sudah hitam karena pengaruh kemaksiatan. Hati itu akan menjadi hitam dan akan kehilangan fungsinya. Yang ma'ruf akan dianggap sebagai perkara yang mungkar, yang mungkar akan dianggap sebagai perkara yang ma'ruf. Yang diterima adalah segala yang mencocoki hawa nafsunya. Hati jenis yang kedua adalah hati yang putih cemerlang. Hati yang semacam ini, lata durruhu alfitan madamatis samawat wal ard. Hati yang putih, yang pelakunya itu menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar, maka hati yang semacam itu tidak akan membahayakannya fitnah-fitnah selama tegak langit dan bumi. Kokoh, solid, tegar. Tidak dengan hati yang hitam, hati yang telah mati. Kata pepatah Arab menyatakan laisa lijurhin bimayyitin ilam. Luka itu bagi mayit, bangkai, itu tidak lagi menimbulkan rasa sakit. Maka demikian juga hati yang sudah mati, kolbun mayyitun, itu enggak memiliki rasa lagi ketika ditusuk-tusuk oleh berbagai macam kemaksiatan-kemaksiatan. Enggak ada rasa sakit dengan kemaksiatan. Enggak ada keresahan dengan kemaksiatan yang terjadi padanya. Kenapa? Hatinya sudah mati, sudah membatu. Ini beberapa faedah yang bisa kita ambil dari riwayat ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.